إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد حاضرين كاوم مسلمين رحمني ورحمكم الله جميعا manusia mengalami dua negeri. Negeri yang pertama yang sedang kita alami sekarang ini disebut dengan darud dunia. Dan yang kedua adalah negeri yang akan kita melangkahkan kaki, menjalankan kaki mengarah ke sana. Negeri masa depan yang abadi, negeri al-akhirah. Negeri dunia kaum muslimin adalah disebut dengan istilah darul ibtila, negeri ujian. Adapun akhirat disebut dengan darul jaza, negeri pembalasan. Apapun yang kita lakukan selama di dunia akan mendapatkan balasannya kelak nanti di akhirat. Setiap kita mendapatkan sesuai dengan apa yang kita lakukan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa an laysa lil insan illa ma sa'a." Tidaklah seorang mendapatkan kecuali apa yang dilakukan, apa yang diupayakan ketika di dunia. Kelak bagaimana tergantung dengan dia semasa di dunianya. Di akhirat ada balasan berupa kenikmatan surga. Di akhirat ada balasan yang berupa azab, siksaan. Itu semuanya kembali kepada perbuatan kita selama hidup di dunia ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, "Laha ma kasabat wa 'alaiha ma kasabat." Pada ayat ini ada dua bagian. Yang pertama, "Laha ma kasabat." Setiap orang mendapatkan kebaikan sesuai dengan kebaikan yang dilakukannya. Mendapatkan pahala, mendapatkan ajr, mendapatkan nikmat sebagai balasan akan ibadah yang dilakukannya. Penggalan yang kedua pada kalimat wa 'alaiha maktasabat, dan setiap orang akan merasakan resiko, merasakan hukuman atas setiap dosa-dosa yang dilakukan oleh orang tersebut. Dunia ini wahai kaum muslimin adalah negeri al-ibtila wal-imtihan, negeri ujian. Kesuksesan itu bukan di dunia ini. Kesuksesan itu bukan di dunia. Kesuksesan itu adalah di akhirat. Dunia ini adalah tempat ujian. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an dalam surat Al-Baqarah dan juga beberapa ayat yang lainnya, Allah menyebutkan walanabluwannakum bisyai'in minal khafi wal ju'i wa naqsi minal amwali wal thamarat wa basyiris sabirin. Sungguh-sungguh kami akan uji kalian wahai manusia dengan sedikit rasa takut, dengan sedikit rasa lapar, dengan kurangnya hasil bumi, kurangnya sayur mayur, bahan makanan, buah-buahan, dan juga kami uji kalian dengan adanya kematian-kematian, dan itu semua adalah ujian-ujian. Wabashiris sabirin, dan berikan kabar gembira bagi mereka yang bersabar. Hadirin kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'an, ternyata ujian-ujian itu bukan hanya hal yang menyesarkan, bukan hanya hal yang menyakiti. Ujian-ujian itu juga hal-hal yang berupa kenikmatan. Itu bagian dari ujian. Allah sebutkan hal itu dalam Al-Quran. Walanabluukum bisyarri wal khairi fitnatan wa ilayna turja'un. Dan sungguh-sungguh kami akan uji kalian wahai manusia bisyar, dengan keburukan-keburukan, dengan hal-hal yang menyakiti, yang disebutkan adanya rasa takut, kurang harta, sakit, bencana alam, itu masuk pada kalimat syar, ujian-ujian yang berupa hal-hal yang tidak diinginkan. Wal khair, dan kami akan uji kalian dengan kebaikan-kebaikan. Kebaikan itu kesehatan, kebaikan itu harta benda yang banyak, hasil bumi yang melimpah, kebaikan itu jabatan, kebaikan itu hal-hal nikmat-nikmat. Itu pun bagian dari ujian. Yang kadangkala kita tidak menyangka itu adalah ujian bagi kita ya kaum muslimin. Karena memang dunia ini adalah dunia atau negeri ibtila, negeri ujian. Yang miskin diuji dengan kekurangan harta. Banyak yang tidak sukses dan banyak yang sukses. Tidak sabar sehingga menghalalkan segala cara, meninggalkan perintah Allah karena sibuk mencari penghasilan. Akhirnya mereka meninggalkan perintah Allah, bahkan melanggar syariat Allah karena faktor kekurangan harta. Kemiskinan yang melanda, itu ujian. Banyak juga orang yang diuji dengan kekayaan. Harusnya dia bersyukur atas nikmat kekayaan itu dengan menggunakannya di jalan Allah. Tetapi betapa banyak orang yang dilimpahkan padanya harta yang banyak, justru dengan itu dia melanggar aturan Allah. Harta yang banyak yang dia miliki menyebabkan dia jatuh pada maksiat-maksiat dan meninggalkan ibadah. Merasa tidak butuh kepada Allah. Sebagaimana Allah sebutkan dalam Al-Quran, Ar-ra'ahu istaghna. Dia merasa tidak butuh kepada Allah karena harta yang dimilikinya dalam jumlah yang banyak. Dia merasa kecukupan, tidak butuh lagi dengan berdoa, dengan ibadah. Cenderung kepada maksiat dan dosa. Dia pun tidak sukses. Dia pun binasa. Dia tidaklah menang. Tidaklah bahagia. Yang bahagia syahwatnya. Na'udzubillahi min dzalik. Itu pun ujian ya kaum muslimin. Itu pun ujian. Orang yang jahil teruji dengan kejahilannya sehingga dia tidak bisa beramal ibadah karena jahil. Orang yang berilmu, memiliki ilmu kebaikan, itu pun ujian baginya ya kaum muslimin. Apakah ilmunya bermanfaat? apakah dia terdorong mengamalkannya, apakah ilmunya meningkatkan imannya, ataukah ilmunya hanya sekedar wacana belaka namun dia justru menyelisihi ilmunya sendiri. Hadirin kaum muslimin, maka apapun kondisi kita, sehat maupun sakit, dua-duanya adalah ujian. Dalam Al-Quran Allah subhanahu wa ta'ala berfirman mengingatkan ujian yang berupa kenikmatan. Allah berfirman, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum in adabi la syadid. In adabi la syadid. Jikalau kalian bersyukur, sungguh aku akan tambahkan nikmat itu atas kalian. Namun jikalau kalian kufur, sungguh adabku sangat pedih, sangat dahsyat. Ini ancaman bagi mereka yang diberikan kenikmatan, namun dia tidak sukses dalam menggunakan kenikmatan itu. Dia tidak bersyukur, ditandai dengan dia menggunakannya dalam rangka maksiat, ditandai dengan dia tidak melaksanakan kewajiban-kewajiban syariat dalam perkara harta, tidak zakat, tidak sedekah, tidak digunakan untuk amal saleh, bahkan ditimbun, bahkan digunakan untuk maksiat. Ini tidak sukses walaupun orang kaya. Mungkin kacamata kita memandang, oh dia sukses punya toko, oh dia sukses punya apartemen, punya pom bensin, punya supermarket, hartanya miliaran, sukses. Secara syar'i dia dikatakan gagal, tidak sukses, bahkan hartanya menyebabkan dia tersiksa. Inna adabi la syadid, sesungguhnya adabku sangat dahsyat. Ayat ini menunjukkan bahwa kenikmatan yang Allah limpahkan bisa mendatangkan yang namanya adab. Kenikmatan yang Allah berikan bisa mendatangkan siksaan yang dahsyat. Apakah yang seperti itu dikatakan sukses? Tentunya tidak. Wahai kaum muslimin, hadirin kaum muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an, dunia adalah darul ibtila. Mereka yang sakit, mereka-mereka yang tergeletak di bed-bed rumah sakit, merasakan ujian. Namun jarang orang-orang yang sehat merasakan dirinya diuji dengan kesehatan. Padahal kesehatan itu, kaum muslimin, termasuk nikmat yang kalau kita tidak menggunakan untuk beribadah, kalau kita salah dalam pemakaian nikmat sehat, digunakan untuk maksiat, begadang malam dengan berjudi, begadang malam dengan maksiat. Kesehatan itu adalah fitnah bagi dia. Kesehatan adalah ujian bagi dia, yang dengan sebab kesehatan yang disalahgunakan mendatangkan siksaan. Orang yang miskin betul teruji. Repot ini, repot itu. Cari harta susah, apalagi zaman sekarang ini harus banting tulang. Tulangnya dibanting-banting, keringatnya diperas-peras, saja belum dapat. Dia merasa teruji. Kadangkala dia lebih sabar. Dia banyak berdoa, bangun malam, berdoa tengah malam, karena merasa sedang diuji, harus mendekatkan diri kepada Rabb, Zat yang memberikan rezeki. Beda dengan orang yang kaya, kaum muslimin, dia tidak merasa sedang diuji, sehingga dia tidak menyangka bahwasanya justru dengan kekayaannya dia disiksa Allah subhanahu wa ta'ala. Nabi menyebutkan ajaban li amril mu'min, seorang mukmin hidupnya baik ketika diuji dengan malapetaka, baik bagi dia. Ketika diuji dengan kesuksesan, baik bagi dia. Bagaimanakah caranya seorang mukmin dalam menghadapi itu, akan kami sampaikan dalam khutbah yang kedua. Aqulu qali hadza fastaghfiruh innahu huwal ghafur rahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Sahabat Nabi bernama Suhaib bin Sinan radhiyallahu an. Beliau mengatakan, "Sami'tu Nabi yaqul." Aku mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Ajaban li amril mukmin." Sangat mengherankan kehidupan seorang mukmin. In asabahu darra. Lihat kalimatnya, in asabahu darra. Jikalau asabahu menimpanya madarat, madarat, hal-hal yang menyengsarakan, hal-hal yang menyakiti, sabar. Dia bersabar. Dia bersabar dalam menghadapinya. Nabi melanjutkan kalimatnya, wa in asabahu sarra, dan apabila menimpa dia kebahagiaan. Lihat ya kaum muslimin, menimpa dia musibah juga, ujian juga. Apa itu? Sarra, kebahagiaan, lapangnya rezeki, sehatnya badan, warasnya, otaknya, jiwanya sehat, punya keluarga yang baik, ilmu yang banyak. Ini pun bagian dari musibah, ujian, fitnah. Seorang mukmin dalam menghadapinya, syakara, bersyukur. Fakana khairan lahu. Dua-duanya baik bagi dia. Ketika diuji dengan yang menyengsarakan, dia bersabar, baik baginya. Ketika diuji dengan kenikmatan, dia bersyukur, baik baginya. Inilah kunci sukses di dunia. Adapun di akhirat, ayyuhal muslimin, akhirat adalah darul jaza, negeri pembalasan. Akhirat, di sanalah setiap orang menuai hasil dari apa yang dilakukan sama hidupnya. Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan dalam Al-Quran, siapakah yang sukses? Mereka-mereka adalah orang-orang yang zuhsyanin nari, diselamatkan dari neraka. Wa udkhilal jannah, dan dimasukkan ke dalam surga. Inilah orang yang faqad faza. Dialah orang yang menang. Dialah orang yang sukses. Dialah orang yang bahagia. Di dunia, orang yang kaya, belum tentu dia bahagia. Apalagi dia tidak bersyukur, malah petaka baginya. Orang yang miskin, belum tentu dia sengsara. Memang dia miskin, tetapi jiwanya penuh dengan qanaah. Jiwanya penuh dengan sabar. Dia tidak menghalalkan segala cara. Dia berupaya mendekatkan diri kepada Allah sampai dia meninggal dunia di atas husnul khatimah. Orang ini bukan orang yang binasa, orang yang sukses. Sukses itu ya kaum muslimin adalah akhirat, bukan takaran dunia. Orang yang berilmu, Allah berikan nikmat yang luar biasa. Apakah sukses? Dilihat apakah dia mengamalkan ilmunya, ataukah dia bahkan kabur maktan indallah antaqulu ma la taf'alun. Sangat murka Allah azza wajal ketika kalian berbicara sesuatu yang kalian sendiri tidak melakukannya. Fitnah, ujian. Kepada kaum muslimin, mari kita berjuang. Sukses secara syar'i adalah ketika kita diselamatkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam al-jannah. Masing-masing kita berjuang untuk menghasilkan ini. Siapapun kita, profesinya apapun kita, bagaimanapun status kita di dunia ini, sehat, sakit, miskin, kaya, siapapun kita, marilah kita bersama-sama berupaya menggapai kesuksesan yang Allah maukan, yang Allah inginkan, yakni ketika kita diselamatkan oleh Allah dari api neraka, tentunya dengan perjuangan bertauhid tanpa syirik, di atas sunnah tanpa bid'ah, taat kepada Allah, jauhi kemaksiatan, mengekang hawa nafsu dan mengarahkannya untuk beribadah kepada Allah. Itulah kunci sukses. Karena barang siapa yang bisa bertakwa, dijanjikan baginya al-jannah, surga disiapkan oleh Allah Azza wa Jalla bagi mereka-mereka yang bertakwa. U'iddat lil muttaqin. Hadirin kaum muslimin rahim jami'an, jangan sampai kita tergiur kata sukses dengan banyaknya harta, kata sukses dengan gelimangannya harta benda, kata sukses ketika orang mendapatkan sebuah jabatan, kedudukan, kata sukses ini dan itu, selamat Anda sukses. Lah tidak, itu semua adalah ujian. Dia menjadi pejabat, ketika dia tidak amanah, bencana bagi dia. Ketika dia menjadi pejabat, malah zalim kepada rakyatnya, bencana baginya. Ketika dia menduduki jabatan tinggi, malah justru dia korupsi, bencana baginya. Bukan sukses. Mari kita berjuang bersama-sama agar meraih surga Allah subhanahu wa ta'ala dan selamat dari api neraka. Walhamdulillahi rabbil alamin. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala memberikan taufik kepada kita dan hidayahnya, memudahkan kepada kita dalam mengarungi ujian-ujian selama di dunia, agar kita bisa sukses kelak nanti di yaumil qiyamah dengan dimasukkan ke dalam jannah dan diselamatkan dari api neraka. Amin ya rabbal alamin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma aghfir lana dhunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana mal abrar. Allahumma ya muqallibal qulub thabbit qulubana 'ala dinik, wa ya musarrifal qulub isrif qulubana 'ala ta'atik. Allahumma arinal haqqo haqqo farzuqna ittiba'ah, wa arinal batila batila farzuqna istinabah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzabannar. Aqimussalah.